Cas cas la kowo putra rungokno nangisi atiku ngisi budaya atuh soko sliramu habet rasane uripku iki kira pepisahan marang sliramu rungokno tembangku iki senyapkan hati saksi tresnamu bakal kepatri sak jerone atiku iki senatian kepisah ora jelaran waktu nanging aku ora bakal ayu manggon jerone dodo coba amung sliramu salawasi rungokno tangisku iki aduh soko sliramu abot rasane uripku iki yen pepisahan marang sliramu rungokno tembangku iki TV budaya sing bakal dadi saksi nyuwun kak kowe gantosane kanthi sanget nggih menika panjenengan ibu samini putra putranipun nggih panjenengan bapak Joko tuwin ibu Sutami kan kapura kang dipun kitanaken monggo bisa mong jalan waktu aturi miyos sakit dalem lalu menika panjenengan kagungan ajat menika badhe tiga opat luar obak-obak segoro udal kaulah barakat nunggu popo dipun bantu persiapan dipun monggo panjen pun ibu samini terhadap bapak Joko dan ibu jerone Sutami semoga kakalian kak putro yang akan menciptakan sekalian kaulo aturinya saking dalam sakit awis panjen dengan dalam beriko berarti mengeluari ujar kata ikan yang bukan kotak luar dalam beriko ujar kaulo atarakan nangeng aku pengelayu senatian kepisah ombak-ombak sekolah pengen tersenaku tetap bekal tak joko ora ono wong liya sing manggon jerone dodo kajobo amung sliramu selawasi ora ono wong liya sing manggon jerone dodo kajobo amung sliramu selawasi sak tenane aku budaya. Tak lewangi korban. Wes yo wes ora usah dikuti. Besok kula budaya seunimu aku berbekal citro bebasan nyawaku tak rungno hopo pancen ikilan lakonku kira kowe tutu Goyang ini rasane wong nanti. TV Budaya. TV Budaya. TV Budaya. Oh, tolong mulio senatian sedih lo, aku wis lilo samar hati iki samar yen nganti kowe lali janjimu neng pantai layar samar hati iki samar yen nganti kowe tego ninggal aku ganti pacar sedih lo wae aku ora lilo atuh kowe ning apa ninggal kulungo sekedhep netra aku ora bisa yen nanti kowe yen ndek wong liya birune segara kutha Pacitan nyimpen janjimu sprene ra bisa ilang birune segara kutha Pacitan pantai layar sing nyimpen sewu kenangan aku wis lilo samar hati iki samar yen nganti kowe lali janjimu nek pantai layar samar hati iki samar yen nganti kowe tego ninggal aku ganti pacar sengkedep netro aku ora bisa aduh kowe nengopo ninggal kulungo sedih lo wae aku ora bisa yen nganti kowe gandeng wong liya birune segara kutha Pacitan nyimpen janjimu sprint nera bisa ilang birune segara kutha Pacitan pantai layar sing nyimpen sewu kenangan jaran ucung segrang segrang suarane lino parang jaluk mangan jaluk ngombe ring tegalan sukete pating kleleran ring belombang pianyone pating setesan suket emas ingsun sing kepengin nyoba pisan sisun sing bare tuli anak isun sing ana yo podo tangisan mikiri bapak ne uripe sak dalan-dalan jaran ucung senggrang senggrang suarane ono parang jaluk mangan jaluk ngombe ring tegal sukete pating kleleran rembiang-lombiang banyune makin tetesan masio suket emas ingsun sing kepengin ben nyuber lihat pisan isun sing paratuli anak isun sing ono ketambah suun salam hati susah detio kok kira isun sengiro lan isun senyono kakak tokle kembiange sing ono angin hang lewat rengkono melu takon kang mete tangane sopo pedetan yo kembiang pedetan kembiang ilang kewiwung kedanan mas yo po kembang yo piro kembiang e kembiang tapi TV Budaya. Yo, walk away. Yeah.